hatiku meragu, suara hatiku membisu, kelampauan kian terasa, akan sesuatu telah tiada. Ku rindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri untuk mengganti yang telah pergi. Kau datang seketika mengejutkan diri.